السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, sampai pada bab Ba'dul Qawa'id fil Manhaj As-Salafi, beberapa kaidah-kaidah dalam manhaj salaf. Dan sudah dibaca sebagiannya, mudah-mudahan masih ingat. Beberapa kaidah-kaidah sudah kita baca. Yang pertama, qa'idatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah beramar ma'ruf dan menahi munkar. Yani perintah untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Perintah dari Allah dan Rasulnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فَإِلَّمْ يَسَطِعْ فَبِلِسَانِ فَإِلَّمْ يَسَطِعْ فَبِقَلْبِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ. Perintahkan pada yang ma'ruf, cegahlah dari yang munkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Karena biasanya seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mesti akan mendapatkan tantangan, pasti akan mendapatkan berbagai macam gangguan. Maka sabarlah. Kaidah kedua yang juga sudah dibahas adalah kaidah fil ibadat. Kaidah fil ibadat, dalam masalah ibadah-ibadah, bahwa ibadah mabnaha ala tauqif. Ibadah itu dibangun di atas tauqif, artinya perkara yang baku, sudah begitu dari Allah dan Rasulnya. Itu mana tauqif, enggak bisa mengarang sendiri, membikin sendiri. Yani naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul dalam ibadah. Maka diperintahkan untuk ittiba' as-sunnah. Diperintahkan untuk menjalani syariah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengada-adakan kebid'ahan padanya. Jazakallah. tidak mengada-adakan perkara-perkara baru dalam ibadah. Berarti kaedah ibadah adalah jangan beribadah kecuali yang diperintahkan. Tidak bisa menambah-nambah. Kaedah ketiga yang sudah dibahas, kaedah anna madarad din ala ilmin nafi' wal amal salih. Bahwa kaedah-kaedah dalam masalah agama atau lingkup agama ini ada dua. Agama dibangun di atas ilmin nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Beramal, beramal, beramal tanpa ilmu, dal, sesat. Berilmu, berilmu, berilmu tidak beramal, maghdub alaihim, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Fatihah oleh Syekh Sa'di dan para mufassirin termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ma'anal maghdubi alaihim adalah yang berilmu tapi tidak mau beramal. Sami'na wa asaina. Sedangkan Nasrani dal, sesat mereka karena beramal tanpa ilmu. Berarti agama ini dibangun di atas ilmu dan amal. Ilmu nafi' wal amal salih. Ilmunya ilmu yang bermanfaat yaitu Quran wa sunnah, dan amalnya amal yang saleh, amal yang cocok dengan ilmu tadi. Ini juga sudah dibahas, alhamdulillah. Maka yang berikutnya adalah kaidah yang akan kita bahas pagi hari ini insyaallah, yaitu kaidah yang keempat. Inna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa menghindari kejelekan dan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat, manfaat. Kalau dengan satu amalan kita mendapatkan maslahat, tapi juga mendapatkan mafsadah, lebih baik kita tidak ambil manfaat itu, yang penting gak dapat mafsadah. Daripada kita ngamalkan kebaikan tadi, ternyata dapat mafsadah. Mana yang diutamakan? Darul mafasid, tinggalkan mafsadah. Ini diutamakan di atas jalbil masalih. Wa dalil li hadhihi alqa'idah. Dalil dari kaidah ini. Ini kaidah yang paling rawan. Saya katakan paling rawan, artinya banyak dipakai oleh hizbiyin sururiyin untuk dipertentangkan dengan kaidah tahdzir. Tetapi alhamdulillah, karena saya melihat yang mentazkiyah buku ini adalah Syekh Shalal Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Doktor Al-Ma'ruf bi'ilmihi, dan juga Syekh Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Faqihi, dan juga Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, ulama kibar. Artinya apa yang disampaikan di sini adalah kaidah-kaidah yang justru menjadikan ahli sunnah tengah-tengah di antara ekstrimnya Haddadiyah dan ekstrimnya Hizbiyah. Ekstrimnya Haddadiyah adalah mentahdir, mentabdi', menjatuhkan semua orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan dan ketergelinciran-ketergelinciran, sehingga para ulama pun terkena, disikat oleh mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Ahmad rahimahullah, mereka sikat juga. Dengan satu atau dua ketergelinciran mereka, mereka katakan mubtadi' dhal. Maka hati-hati. Untuk menghindari kesesatan Haddadiyah dan Hajuriyah, termasuk sejenis Haddadiyah adalah Hajuriyah, harus tahu kaidah ini. Habis ini maslahat mafsadah berkait dengan syurut wal mawani'. Seorang dikatakan mubtadi' ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Kalau lengkap syaratnya dan tidak ada penghalang, baru bisa dikatakan dengan kalimat mubtadi' dhal. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi alhamdulillah, setelah bab itu langsung dibahas oleh penulis tentang sikap salaf terhadap ahlul bid'ah. mentahdir mereka, menjauhi mereka, menghindari mereka, sehingga lengkap. Kalau dibahas ininya, bahas itunya. Sehingga benar-benar tetap ahli sunnah adalah mereka-mereka orang-orang yang berjalan di jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ketika dibahas kaidah-kaidah tahdir oleh penulis dengan tazkiyah dari tiga masyayikh tadi, maka runtuhlah hizbiyin al-mutamayyi'in yang berlembek-lembek dengan ahlul bid'ah. Tetapi ketika diterangkan maslahat dan mafsadah, diterangkan syurut wal mawani', selamat dari ekstrimnya haddadiyah. Lihat, ada dua. Yang namanya penyimpangan selalu memiliki dua cabang, ke kanan dan ke kiri. Atau dengan bahasa lain, ifrat dan tafrid. Atau dengan bahasa lain, ghuluw wa taqsir. Hadirin a'azakumullah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan yatasyammam, mencium gelagat. Orang ini ke arah mana? Kalau ke arah yang masya Allah sikapnya tegas terhadap ahli bid'ah, didorong untuk menjadi ekstrim seperti haddadiyin dan hajurin. Kalau memiliki kecenderungan lebih mementingkan perasaannya, tapi kan kasihan mereka masa ditahdir, bukankah? Maka justru akan digeret oleh, diseret oleh syaitan kepada para mutamayyi'in. Khamilin a'azakullah. Maka jangan ke sana, jangan ke sini, tetap di tengah. Maka kita lihat kaidahnya. Pertama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh ketika Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kalian cerca tuhan-tuhan mereka. Niscaya mereka akan mencerca tuhan kalian tanpa ilmu. Dalam surat Al-An'am ayat 108. Baik, bagaimana tuhan-tuhan mereka? Tercela atau tidak tercela? Tercela. Mau disebutkan celaannya terlalu banyak. Tapi kata Allah, jangan cerca tuhan mereka, niscaya mereka akan mencerca tuhan kalian bighairi ilmin. Qanibina a'azakumullah. Faharramallahu sabba alihatil musyrikin ma'akaunis sabghaidhan wa hamiyatan lillah. Di sini dilarang oleh Allah untuk mencerca tuhan-tuhan mereka, padahal mencerca tuhan mereka, berhala-berhala mereka, itu perkara yang baik, bagus, merupakan hamiyah lillah, kebencian pada musyrikin karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Wa ihana li alihatihim, untuk menghinakan tuhan-tuhan mereka yang memang tidak layak untuk diibadahi. Tetapi Allah katakan, la tasubbu alihatahum likaunihi dari'atan ila sabbihim, karena dikhawatirkan ada mafsadah, yaitu mencerca Allah tanpa ilmu. Tuhanmu begini dan begitu, mereka akan balas seperti itu. Khonifidina a'azakumullah, ingat hadis tentang la'anat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Khonifidina a'azakumullah, Allah melaknat orang tuanya. Para sahabat bertanya-tanya, apa ada seorang anak melaknat orang tuanya sendiri? Iya. Engkau melaknat orang tua orang lain dan mereka membalas. Berarti engkau sama dengan melaknat orang tuamu sendiri. Baik. Ketika engkau melaknat bapak-bapak orang lain, mereka membalas melaknat bapamu. Engkau melaknat ibu orang lain, kemudian membalas melaknat ibumu. Berarti engkau melaknat ibumu sendiri dan bapamu sendiri, karena menyebabkan ibumu dilaknat. Kurang lebih seperti itu. Engkau mencerca Allah, aku enggak mencerca Allah, karena engkau menyebabkan mereka mencerca Allah Subhanahu wa taala. Qanibilina a'azakumullah, padahal mereka, tuhan mereka memang tercela dan memang hina, batu. La yasma' wa la yubsir wa la yatakallam wa la yantiq. Tetapi kalau dikhawatirkan mereka akan balas seperti itu, jangan. Qanibilina a'azakumullah. Qala, dikatakan li'annahu dhari'ah, karena itu dhari'ah, ila sabbihim Allah Ta'ala, karena membawa mereka mencerca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi Ta'ala arjah, maka menghindari untuk tidak mencerca Tuhan mereka itu lebih rajih maslahatnya. Min sabbina li alihatihim, daripada kita mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Tayyib. Khonamina azakum lakum muslimin yang saya hormati. Ini adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menghinakan Tuhan-Tuhan mereka ada maslahat, tetapi mafasidnya mengerikan sekali. Seperti beberapa da'i-da'i, nasallahu salam al-afiyah, yang berbicara tentang Kristen sampai menyatakan Tuhan mereka telanjang dan sebagainya, dengan ucapan-ucapan kotor seperti itu. Karena memang di salib mereka gambarnya telanjang. Ini khon ibn na'azakumullah mengkhawatirkan mereka akan membalasnya dengan kalimat yang jelek terhadap Nabi kita misalnya, atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang saya hormati, tetapi ini kalau dengan dhannul ghalib, dengan prasangka yang ghalib, prasangka yang dominan akan terjadi. Kalau tidak, dan bahasa kita bahasa yang tidak sampai memancing mereka, maka di Quran bukan satu, bukan dua, sekian banyak menyebutkan kejelekan Tuhan mereka. Seperti kalimat la yasma' wa la yubsir, Tuhan mereka tidak mendengar dan tidak melihat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan pada mereka, tanyakan pada Tuhan-Tuhan kalian, in kanu yantiqun, kalau memang bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Iya ya, gak bisa bicara Tuhan kami. Qanibillina azakumullah, ini diperkirakan tidak akan terjadi mereka membalas. Kenapa? Kalimat yang mereka pahami bersama. Ya tanyakan saja sama Tuhan kalian, in kanu yantiqun, kalau memang bisa bicara. Qanibillina azakumullah, disebutkan pula dengan sekian kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada pada Tuhan mereka. Apakah mereka yasma'unakum iddadun, apakah mereka mendengar kalian kalau kalian doa? Apakah mereka akan mengabulkan kalian kalau mereka mendengar doa kalian? Apakah mereka yang memiliki dharran atau naf'an? Semuanya mereka jawab dengan hati kecil mereka, memang tidak. Itu berbeda. Kenapa? Karena jelas secara dhannul ghalib mereka enggak akan membalas, karena itu adalah perkara yang dipahami oleh hati kecil mereka sendiri. Contoh kedua, waja'a fi hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ya Aisyah laula anna qaumaka hadithu 'ahdin bi jahiliyah la amartu bil baiti fahuddima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi ila akhir al hadith muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasul mengatakan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Aisyah, kalau saja kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, niscaya aku akan perintahkan Ka'bah untuk diruntuhkan dan dibangun kembali, dan memasukkan apa yang dikeluarkan oleh mereka. Memasukkan apa yang dikeluarkan oleh mereka. Hijr Ismail yang ditandai dengan setengah lingkaran itu harusnya di dalam Ka'bah. Kalau kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, aku akan rubah dari pondasinya untuk memasukkan apa yang dikeluarkan oleh mereka. Atau dalam riwayat lain dikatakan bahwa kaummu dalam keadaan fuqara, dalam keadaan miskin, kekurangan dana, sehingga membuat Ka'bah menjadi kecil. Kalau saja mereka bukan orang-orang yang baru masuk Islam, aku akan runtuhkan, aku akan bangun, dan aku masukkan apa yang mereka keluarkan. Dan aku akan turunkan pintunya sehingga melekat di tanah. Alzaqtuhu bil ard. Karena pintunya dibikin nganggang. Karena kaummu ingin memasukkan siapa yang disukai dan melarang siapa yang disukai. Jadi susah kalau masuk. Harus naik dulu. Karena pintunya tidak nempel di tanah. Kalau saja, kata Nabi Allah SAW, kaummu bukan baru masuk Islam, aku akan rubah seperti pondasi pertamanya dan dimasukkan Hijri Ismail ke dalamnya, dan aku akan turunkan pintunya melekat ke bawah. Apakah dilakukan oleh Nabi? Tidak. Kenapa? Dikhawatirkan ada mafsadah. Membangun kembali Ka'bah di pondasi pertamanya itu maslahah. Menurunkan pintunya seperti semula melekat di bumi itu maslahah. Tetapi ada khawatiran mafsadah. Ada kekhawatiran mafsadah. Maka kata Nabi sallallahu wasallam, kalau saja tidak mengkhawatirkan mereka akan begini begitu, kami akan bangun. Fa fi hadzal hadits dalalatun zahiratun ala ma'na hadhihi alqa'idah. Dengan hadis ini ada dalil yang sangat zahir, yang sangat jelas atas kaidah yang kita bahas. Kenapa? Karena Nabi meninggalkan maslahah, satu kebaikan, yaitu membangun Baitul Atiq, Ka'bah, kembali di asas, di pondasinya Ibrahim alaihissalam. Kenapa ditinggalkan maslahat itu? Lidar'i mafsadatin, karena menghindari mafsadah. Apa mafsadahnya? Khusyiya wuqu'uha in huwa huddima, in huwa haddamahu wa banahu 'alayha wa hiya nufurun nas. Karena kekhawatiran akan terjadi kalau diruntuhkan dan dibangun di atas pondasi pertamanya, khawatir manusia akan lari dari Islam atau akan murtad atau akan begini dan begitu. Bisabab hadzal fi'l faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dar'a hadhihi al-mafsadah ala jalbi tilka al-maslahah. Maka Nabi pun menghindarkan mafsadah tadi walaupun tidak dapat maslahat tadi. Maslahatnya enggak dikerjakan. Kenapa? Khawatir ada mafsadah. Sehingga ikhwan ibn a'azakullah, ahlus sunnah bukan golongan ahlut tahdzir yang siapa saja sikat, tidak. Tetap melihat maslahatnya. Mana yang lebih aslah? Tetapi ketika perkara sudah wajib, tidak dibahas dengan mana mafsadah, mana maslahat. Maaf. Beliau penulis dan semua para ulama ketika membandingkan maslahat dan mafsadah, ketika perkaranya adalah perkara yang tidak harus. Kalau perkaranya harus seperti sholat wajib, puasa wajib, apakah diperhitungkan maslahat dan mafsadah? La wallahi. Jangan pura-pura bodoh, wahai mutamayyi'in. Jangan pura-pura bodoh. Membawa maslahat atau membawa kaidah maslahat mafsadah ini kepada perkara yang sudah harus, sudah wajib. Yaitu ketika ra'a munkaran. Dan melihat dalam keadaan mafsadahnya sudah sangat besar. Yang kalau dia tidak bicara, maka ikhwan fillah na'azakumullah, akan terjadi fitnah yang a'zam wa a'zam. Kalau kita diam, terjadi fitnah yang a'zam, mafsadah yang a'zam. Kalau kita bicara, ya ada sedikit mafsadah dalam tanda petik. Apa itu? Masyarakat mengira salafi pecah. Apa itu mafsadah? Dibandingkan dengan mafsadah yang tadi, mana yang lebih besar? Kalau sudah perkaranya perkara yang wajib, apalagi itu adalah fatwa ulama, maka ulama lebih ngerti mana maslahah, mana mafsadah, barakallahu fikum. Lebih mengerti mana yang lebih zahir, mana yang lebih rajih antara maslahat dengan mafsadah. Saya enggak sholat wajib. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada mafsadah yang lebih besar. Jadi ketawain mereka. Saya enggak sengaja enggak puasa Ramadan karena ada mafsadah yang lebih besar. Kembali kepada kitab. Qala, contoh berikutnya. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakuf an qatlil munafiqin, tidak membunuh para munafiqin. Ma kaunihi maslahatun, padahal membunuh munafik itu maslahah. Li'alla yakuna dhari'atan ila tanfirin nas, agar tidak menjadi penyebab manusia lari dari Islam. Wa qawlihim, dan ucapan mereka, anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk membunuh para munafikin. Laporan-laporan terus, ya Rasulullah, dia begini, ya Rasulullah, dia begitu. Tetapi Nabi SAW membiarkannya tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Bukan berarti tidak ditahdir. Tidak dibunuh, bukan berarti tidak ditahdir. Jangan seperti Salman Audah, tokoh hizbiyin, tokoh sururiin, yang menyatakan, lihat, munafik yang membantah Rasul dan mengatakan, i'dil. I'dil ya Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat sudah jengkel, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Rasulullah SAW, jangan. Jangan. Kata Salman Audah, lihat Rasulullah SAW, dibiarkan orang yang mengkritik dirinya hurran taliqa, dibiarkan bebas merdeka, enggak diganggu, enggak disakiti dan sebagainya. Dan seterusnya. Kata siapa? Rasulullah SAW tidak membunuhnya dan tidak mengizinkan untuk membunuhnya karena di mata masyarakat dia masih muslimin, ikut salat, ikut puasa. Kalau dibunuh, apa jadinya? Masyarakat mengatakan Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Itu mafsadanya. Amma tahdzir hadis wala haraj. Rasulullah SAW dalam sekian riwayat menyatakan, yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari manusia model seperti ini satu kaumun yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, law adraknahum laqatalnahum qatl 'ad. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahdir atau bukan tahdir? Tahdir yang sekeras-keras tahdir. Ini model orang seperti ini nanti akan muncul begini, begini, begini. Kalau aku sempat menemunya, aku akan perangi mereka. Dan Ali yang sempat menemui mereka, dan Ali yang memerangi mereka. Radiyallahu ta'ala anhu. Khana ibn a'azakumullah. Kau muslimin yang selamat mati, kenapa tidak dibunuh tapi ditahdir? Dibunuh, ada mafsadah tadi. Khawatir dianggap muslimin membunuh muslimin. Tetapi nasihat, peringatan, tahdir, apa mafsadahnya? Maslahatnya sangat besar. Masyarakat tahu bahwa itu jelek, perkara menyimpang, perkara dhalal. Dan orang-orang berhati-hati dari jalannya model orang ini. Apa mafsadahnya? Oh, kaum muslimin pecah. Mereka tahu bahwa ini adalah nasihat, peringatan dari bahaya penyimpangan. Maka sama sekali tidak dibawa dan tidak bisa dibawa untuk mematikan prinsip tahdzir. Illa ketika kita melihat saat yang tepat, apakah sudah saatnya atau belum, atau masih bisa dinasihati. Dan itu alhamdulillah, para ulama dan para asatidah yang bersama para ulama tidak serta-merta mentahdzir. Selalu menyatakan, sebentar, kita nasihati dulu. Dia masih mau menerima nasihat, alhamdulillah. Sekian lama, sekian tahun. Kenapa? Khawatir. Ada mafsadah nanti. Kita sudah tahu berita tentang begini, tentang begitu, tentang penyimpangan-penyimpangannya. Tapi bukan tahdir, nasihat. Langsung kepada orangnya. Kamu harus berubah. Kamu harus tinggalkan ini. Kamu harus katakan seperti ini. Sampai dilaporkan kepada masyayikh, agar masyayikh langsung yang menasihatinya. Dan ini walhamdulillah, karena mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghindari mafsadah yang lebih azam. Yang keempat, contoh yang keempat, nahyuhu SAW an qatlil umara. Larangan Rasulullah SAW untuk memerangi para penguasa, memberontak pada mereka. Wa in zalamu, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, ma aqamus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ini juga sama. Dar'an saddan lidari'atil fasad, karena menutup pintu kejelekan, mafsadah yang besar, yang azim, yaitu tertumpahnya darah kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Wasyarul kathir, kejelekan yang sangat besar. Selalu kalau terjadi perlawanan kepada penguasa, mesti yang terjadi adalah pertumpahan darah, penjarahan, pembakaran dan tidak ada perubahan arah kebaikan, hanya kecuali sangat sedikit sekali atau malah tidak ada sama sekali. Khamilina azakumullah, maka dilarang secara hukum. Kata Nabi, isbiru hatta talaqawni alal hawl, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telaga Hawl. Ini juga sama untuk kehati-hatian, jangan sampai terbuka pintu mafsadah, pintu kerusakan. Kita tahu bahwa itu batil, kita tahu bahwa itu zalim, khanifidina azakumullah, tetapi kenapa kok kita tidak mau berbicara di mimbar, mengumumkan bahwa ini sesat, menyimpang, sebagaimana syubhatnya pada Hizbiyun. Kata Hizbiyun, memang mereka ini adalah orang yang aneh, maksudnya Salafiyin, aneh, kemungkaran begitu besarnya di hadapan mata, sabar, sabar, sabar. Begitu ada dai ahli sunnah yang menyimpang sedikit saja, ditahdir, diperingatkan hati-hati daripadanya. Gimana jawabnya? Ini memang manusia aneh kalian ini. Temannya sendiri disikat, padahal penguasa zalim, zalim-zalimnya, dibiarkan. Enggak ditahdir, enggak diperingatkan. Qanibilina azakumullah, jawabannya ini. Kalian itu, maslahat dan mafsadahnya, syariah. Maslahat dan mafsadah yang syari, jangan ukuran pribadi, untung rugi saya, jangan. Untung rugi masalah syariat, agama. Sudah dikatakan tadi, kalau menjatuhkan wibawa penguasa atau menentang penguasa, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah kaum muslimin azim. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan kalimat, inna dima'akum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian wahai kaum muslimin suci, terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Sucinya hari Arafah, sucinya bulan Dzulhijjah, dan sucinya Mekah. Artinya kalau sampai kita menumpahkan darah kaum muslimin, apalagi bukan satu, dari dua belah pihak muslimin, maka ini mafsadah, enggak ada mafsadah yang lebih besar dari itu. Sehingga cukup kalimat itu sebagai alasan Imam Ahmad rahimahullah untuk menyatakan kepada para ulama, para fuqaha, sabar. Mereka berdatangan, fuqaha Baghdad. Fuqaha dari Baghdad datang. Ini ya Imam, mereka ini sudah tidak, sudah keterlaluan. Kami tidak ridho dengan penguasa yang seperti ini. Kami pun tidak ridho. Tetapi isbiru, sabarlah. Apa kita tidak melawan saja? Dima'al muslimin, jawabannya cuma satu. Dima'al muslimin, dima'al muslimin. Ma'amurukum, aku tidak perintahkan kalian, dan aku tidak cocok, tidak setuju dengan ucapan kalian. Dibantah. Dan semuanya menerima dengan satu alasan saja. Dima'ul muslimin. Taib. Kalau memperingatkan da'i hizbi, fulan hizbi, mengajak untuk, mengajak kepada hizbiyah, tamayyu' dan seterusnya, apa mafsadahnya? Pertumpahan darah? Tidak. Mafsadahnya, akhirnya dakwah saya gak laku. Ya itu yang kita tuju. Supaya jangan banyak yang sesat bersamamu. Kan begitu. Qanibudin azakumullah. Isin mafsadah. Baik. Qala. Qala alaih salatu wassalam. Idza bui'a li khalifataini faqtulu al-akhir minhuma. Jika dibaiat dua khalifah, bunuh yang belakangan. Saddan li dhari'atil fitnah. Yang belakangan dibunuh, oleh yang pertama disuruh. Tadi suruh jangan bunuh, sekarang suruh dibunuh. Iya. Karena kalau ada satu orang dibaiat, setelah ada baiat yang pertama, berarti akan ada dua khalifah dan dua pengikut, berarti akan dua pasukan perang, dan akan terjadi pertumpahan darah besar. Maka pertumpahan darah yang besar ini dihindari dengan satu orang saja, selesai. Khamilina azakumullah. Ini hitungan maslahat dengan mafsadah. Wa yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Dzakara jumlatan min al-furu' al-mundarijah tahta qa'idah. Setelah menyebutkan sekian cabang-cabangnya dari kaidah dar'ul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih, maka beliau berkata, wa annahu, ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa annahu idza ta'aradatil masalih wal mafasid, kalau terjadi pertentangan antara maslahat dengan mafsadah, dikerjakan maslahat ini ada mafsadah itu, dihindari mafsadah ini enggak dapat maslahat yang ini. Ini namanya izdahamat atau ta'aradat. Quddimal arjah minhuma, maka diambil yang lebih rajih dari keduanya. Alal marjuh, diutamakan yang lebih rajih mengalahkan yang marjuh. Kuat mana? Mafsadahnya dengan maslahatnya. Lebih kuat maslahatnya, kerjakan. Tetapi kalau ternyata lebih besar mafsadahnya, jangan. Wa minha anna min usuli ahli sunnah wal jamaah luzumul jamaah. Di antaranya, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Wa tarqitalil a'immah, dan meninggalkan peperangan, pemberontakan terhadap para imam, terhadap para penguasa. Ini prinsip ahli sunnah. Ayya a'immatul jur, a'immatul jawr, yani para imam-imam yang jelek, yang zalim. Wa tarkil qitali fil fitnah, dan prinsip ahli sunnah tidak berperang dalam fitnah. Tidak berperang dalam fitnah. Wa juma'u dhalik dakhilun fil qa'idatil 'ammah, dan semua itu terkandung dalam kaidah umum. Fima idza ta'aradil masalih wal mafasid wal hasanah was sayyi'at, yaitu ketika bertentangannya atau berdesak-desakannya antara maslahat dengan mafsadah, atau hasanah dengan sayyi'ah, atau tazahamat, atau berdesak-desakannya antara tarjih atau antara suatu yang baik dengan yang jelek, fa innahu yajib tarjih rajih bainahuma, maka wajib memilih mana yang paling unggul dari keduanya. Mana yang paling unggul dari keduanya? Fima idza izdahamat al-masalih wal mafasid, yaitu ketika berdesak-desakannya maslahat dengan mafsadah. Atau ta'aradatil masalih wal mafasid, atau bertentangannya maslahat dengan mafsadah. Fa innal amra wan nahya wa in kana mutadhamminan li tahsilil maslahah, maka ketika itu walaupun amar ma'ruf nahi munkar, walaupun perintah dan larangan, perintah pada kebaikan, larangan dari kemunkaran, mengandung maslahat, jelas memerintahkan kepada kebaikan mengandung maslahat, mencegah dari kemunkaran juga mengandung maslahat, wa daf'i mafsadatin, dan mengandung pula penolakan terhadap kejelekan, fayunzar fil mu'arid lahu, maka harus dilihat mu'arid lahu, penentang-penentangnya. In kana ma yafutu minal masalih ma yasul minal mafasid akthar, kalau perkara itu amar ma'ruf nahi munkar ternyata menghilangkan sekian maslahat dan terjadi mafsadah yang lebih besar, lam yakun ma'muran bihi, ini ucapan Syekhul Islam rahimahullah, maka saat itu tidak diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu tahu itu munkar, kan disuruh untuk merubah kemunkaran. Iya. Apa tujuannya menghindari kemunkaran atau melanggar atau mengingkari kemunkaran? Apa tujuannya? Agar kemunkaran tadi hilang. Kalau ternyata bukan hilang, berganti kepada yang lebih besar, apakah sudah dapat tujuannya? Dicapai? Tidak dicapai. Kalau ternyata terjadi yang lebih besar mafsadahnya, berarti kamu tidak bernahi munkar. Berarti kamu sedang menambah kemunkaran. Hal yu'mar? Apakah diperintahkan saat itu? Tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan. Dan yang paling sering dibawakan adalah kisah ketika Syekhul Islam rahimahullah berjalan bersama murid-muridnya. Kemudian melihat orang-orang Tartar sedang mabuk-mabukan. Mereka bangkit untuk mengingkari. Karena mereka Masya Allah murid-murid yang semangat. Melihat kemunkaran langsung mereka ingkari. Ditahan oleh Syekhul Islam. Jangan. Mereka ini kalau tidak mabuk, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, maka ketika dia mabuk kaum muslimin aman. Khanifidina azakumullah. Ini paling sering dibawakan untuk mencontohkan bagaimana Syekhul Islam rahimahullah mempraktekkan dar'ul mafasid muqaddamala jalbil masalih. Mengingatkan ya bagus, maslahat. Tetapi akan terjadi kemunkaran yang lebih besar, yaitu membunuh. Membunuh dengan minum khamr, mana yang lebih besar? Khanifidina azakumullah. Demikian pula ketika dia kemudian merampas harta kaum muslimin, maka biarkan. Mabuknya mereka itu lebih aslah buat mereka daripada ketika mereka sadar. Ini salah satu contoh saja. Taib. Kembali pada kitab. Maka saat itu innal amra wan nahya in kana mutadamminan litahsil maslahah, walaupun perintah dan larangan itu memiliki maslahat pada asalnya, bahkan untuk menghindari madarat, tapi kalau ternyata kejadiannya akan lebih membuat madarat, lebih banyak kemunkaran yang lebih besar, maka saat itu lam yakun ma'muran bihi, saat itu tidak diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, bal yakunu muharraman, bahkan haram. Id kanat mafsadatuhu akthar, karena mafsadanya lebih besar daripada maslahatnya. Kalau kita mengingkari kemunkaran dengan lisan, hadza haram kaum muslimin, ini tidak boleh, ini maksiat, membuat Allah murka, diancam dengan neraka, atau ketika langsung pada orangnya, ya fulan, jangan kerjakan ini, haram. Tidak membawa mafsadah. Afdal. Tapi ketika kamu mengingkarinya dengan senjata, dengan kekerasan, seperti berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyin yang menamakan diri mereka pasukan amar ma'ruf nahi munkar, sejenis FPI dan yang lainnya, mengingkari dengan kekerasan, memecahkan botol, memecahkan kaca dan sebagainya, memukul yang sana, memukul yang sini. Taib, kita lihat. Apakah yang terjadi? Hilangnya kemunkaran? Atau mafsadah yang lebih besar dari itu? Qanifidina azakumullah. Tidak hilang kemunkarannya. Bahkan sebagian besar bangunan mereka dalam keadaan dijamin oleh jaminan-jaminan, sehingga malah jadi bagus bangunannya ketika dibakar, ketika dihancurkan. Sedangkan yang terjadi seringkali adalah perlawanan. Nah, saat itulah yang kita maksud, terjadi pertumpahan darah. Mereka yang maksiat-maksiat tadi sudah kafir atau masih muslimin? Masih muslimin. Kalau masih muslimin, apakah mereka halal darahnya atau belum halal darahnya? Belum halal darahnya. Apa yang terjadi kalau mereka melawan dan terjadi peperangan mereka? Pertikaian, mati sekian, terbunuh sekian. Qanifidina azakumullah. Mafsadah, azimah. Karena pertumpahan darah. Maka berarti saat itu jangan. Ingkari kemungkaran gak boleh. Saat itu dengan cara yang seperti itu haram. Itu haknya penguasa yang berhak untuk menghukum mereka, menutup mereka. Loh, tapi penguasanya gak melakukannya. Taib. Berarti penguasa yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa ma alaina illa al-balagh. Kewajiban kita menyampaikan ini, ada kemunkaran begini-begini, tolong diatasi. Dua kali, tiga kali. Naik kepada yang lebih tinggi lagi. Naik kepada yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan di antara mereka yang menjabat di sana masih ada para mukhlisin. Mudah-mudahan masih ada di antara mereka yang memiliki hati keislaman, keimanan. Alhamdulillah. Dan kemudian jangan lupa doa. Semoga Allah memperbaiki mereka. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Di samping usaha-usaha tadi. Wa'tibaru maqadiril masalih. Perhatikan ucapan penulis. Dan ini perlu dicatat. Dikasih garis atas di stabilo. Wa'tibaru maqadiril masalih wal mafasid huwa bimizani syari'ah. Ukuran mafsadah dan maslahat tadi, mana yang lebih rajih, mana yang lebih unggul, maslahatnya atau mafsadahnya, ukurannya dengan timbangan syariat. Ukuran maslahat dan mafsadah tadi, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih unggul, mana yang di bawahnya, huwa bimizani syariah, dengan timbangan syariat. Jangan dengan timbangan hawa nafsu. Jangan dengan timbangan perasaan, tapi rasanya begini, rasanya begitu, tapi gak enak kan kalau begini, gak enak kan kalau begitu. Kita pengen tempat kita ini aman-aman terus lah, akur, gak ada keributan, gak ada masalah, gak ada apa-apa. Perasaan. Yeah. Kalau ada orang yang mengingkari, kayaknya wah terjadi perpecahan. Qul inna a'udzukum billah. Para ulama saling membantah, enggak ada masalah. Sesama ahlu sunnah. Apalagi dengan mereka-mereka yang sudah termakan hizbiyah. Sesama ahlu sunnah ada bantahan-bantahan. Syekh bin Baz ketika membantah kitab ulama ma'ruf yang mengatakan cadar tidak wajib. Siapa? Kalimatnya keras sekali. Wahada yadu ilal, mengajak untuk membuka cadar. Hada yadu atal fitnah, disebutkan du'atul fitnah, yang mengajak pada fitnah. Wasufur, tetapi ketemu ahlan wasahlan masalah. Sama ahlan sunnah. Astaghfirullah. Disebut di situ. Ya dikatakan yadu ila sufur. Kemudian dikatakan ya du'atul fitnah, astaghfirullah. Kata siapa? Oh kama qala rahimahullah. Atau yang semakna dengan itu. Ini menunjukkan kalau masalah ilmiah, ya ilmiah, enggak ada mafsadah apa-apa. Ini akan mengajak kepada ini. Du'atul fitnah maknanya mengajak pada fitnah. Mengajak untuk membuka cadar para wanita. Ini mengerikan, mengkhawatirkan. Baik. Demikian pula beberapa ulama yang lain. Seperti Syekh Albani dengan yang seangkat dengan beliau. Sampai tidak berbicara. Karena masalah ilmiah, masalah ilmu, masalah din. Alhamdulillah. Ma'ruf ya. Berarti ukurannya adalah mizanus syariah. Kalau mizanus syariah kamu dan saya dan mereka ya, belum ya, saya kira belum ya, belum bisa menimbang mana maslahat yang lebih rajih dan mana mafsadahnya. Sehingga jangan engkau berijtihad sendiri apakah sudah pantas ditahdir atau belum. Biarkan ulama. Alhamdulillah selama ini ahli sunnah dan para asatidahnya ketika berbicara tentang tahdzir si fulan hanya menukil qala syekh Rabi, qala syekh Ubaid, qala syekh, tidak menyimpulkan dengan pribadinya sendiri, tidak menimbang maslahat dan mafsadah dengan pribadinya, dengan fatwa, dengan bimbingan para ulama. Kembali kepada kitab. Wa ala hadza idza kana syakhs aw ta'ifah jami'ina baina ma'rufin wa munkar. Masih ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Dengan ini ketika seseorang atau sekelompok melakukan kemunkaran dan kebaikan sekaligus, ma'ruf dan munkar dikerjakan dan enggak bisa dipisahkan, bi haitsu la yufarriquna bainahuma, mengerjakan kemunkaran dan ma'ruf selalu beriringan. Kalau ngerjakan ini kena yang ini, kerjakan ini kena yang itu. Bagaimana? Kita suruh atau jangan? Ini ma'ruf dan munkar. Bihaitsu, kata Syekhul Islam, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau dia kerjakan yang ma'ruf ini, kena mafsadahnya. Kalau dia hindari mafsadah, berarti dia enggak berbuat ma'ruf. Kaif? Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau la yufarriquna bainahuma bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an, imma mengerjakan kedua-duanya atau meninggalkan kedua-duanya, maka saat itu lam yajuz an yu'maru bima'rufin wala yanhau anil an munkarin bal yunzar, maka saat itu kita enggak boleh mengingkari kemunkarannya, enggak boleh pula menyuruh yang ma'rufnya, karena masing-masing bergandeng keduanya. Kamu suruh yang ma'rufnya, seakan-akan kamu menyuruh mengerjakan kemunkarannya. Kamu hindari kemunkarannya, seakan-akan kamu melarang yang ma'rufnya. Maka jangan. Kamu perintah, jangan kamu larang. Sampai kapan? Yunzar, dilihat. Fa in kana al-ma'rufu akthar, kalau kebaikannya lebih banyak, lebih besar, ya, perintahkan. Walaupun ada kejelekannya, mafsadahnya bersamanya, ya, kerjakan. Perintahkan, anjurkan. Hatta law istalzama ma huwa dunahu minal munkar, walaupun terjadi kemunkaran, tapi fima dunahu, kemunkarannya lebih kecil daripada itu. Wala yunha an munkarin yastalzim tafwita ma'rufin a'zama minhu. Demikian pula sebaliknya, jangan melarang kemunkaran kalau ketika dia meninggalkan kemunkaran itu akhirnya tidak mengerjakan yang ma'ruf, yang lebih besar. Li'anna an-nahya yakunu hina idzin min bab as-sadd an sabilillah, karena berarti larangan tadi ketika itu menyebabkan terhalangnya dia dari jalan Allah. Wa fi zawali ta'atin ta'atihi wa ta'ati rasulih, yang akhirnya hilang ketaatan pada Allah dan ketaatan pada rasulnya. Wa zawal fi'lil hasanat, dan hilangnya perbuatan-perbuatan hasanat. Wa in kana al-munkar aghlab, tetapi kalau kemunkaran memang yang lebih besar, maka dilarang. Walaupun ada ma'rufnya di sana. Fanafidina azakumullah. Ringkasnya dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah, bahwa kalau dua perkara ini enggak bisa dipisahkan, kalau dia kerjakan yang ma'ruf, mesti akan kebawa yang jeleknya. Kalau dia hindari yang jeleknya, maka ma'rufnya enggak dikerjakan. Maka saat itu dilihat. Yunzar, dilihat mana yang lebih unggul, mana yang lebih dominan. Kalau kemunkarannya lebih besar, larang. Akhirnya dia enggak mengerjakan yang baik, enggak apa-apa. Mulai hari ini anak-anak enggak boleh ke masjid. Loh, kan itu ada kebaikan membimbing mereka untuk ke masjid. Mafsadahnya lebih besar. Mengganggu kaum muslimin sampai sekian saf. Baik. Tetapi kalau sebaliknya, mafsadahnya kecil, ma'rufnya yang besar. Dilihat, oh, ternyata sudah mumayyiz, bisa diatur. Memang kadang mengganggu, tapi ketika diatur bisa. Berarti sedikit mafsadahnya, ya. Suruh, ya. Tidak apa-apa. Yang rajin ya ke masjid. Hadirin azakumullah. Ini pertimbangan mafsadah dan maslahah. Wa min hadzal bab iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa amthalihi. Termasuk bab ini adalah Rasulullah SAW membiarkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa amthalihi min a'immatin nifaq wal fujur. Khanifirina azakumullah, kalau ini sesungguhnya hukum munafik sampai hari ini, yang namanya munafik dalam keadaan tidak dibunuh kecuali kalau sudah terucap ucapan kufur kemudian ditangkap oleh penguasa dan minta taubat 3 hari. Kalau dia taubat, maka tidak dibunuh. Kalau dia tetap dengan kekufurannya, maka duribat unuquh. Istilah fiqihnya, yustatabu 3 ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau enggak, maka dipenggal lehernya. Baik. Tetapi munafiqin sepanjang masa adalah orang-orang yang banci, enggak pernah tegas dengan kekafirannya. Ketika ditanya, kamu mengatakan seperti ini, imam menolak, oh enggak, maksud saya bukan begitu, tapi begini. Yustatab, taubat dia. Wallahi, ittakhadhu aymanahum junnatan, fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai tameng perlindungan, supaya enggak dihukum, supaya enggak dibunuh, supaya enggak dianggap begini dan begitu. Mereka siap bersumpah palsu, siap berdusta, mereka siap untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang na'udzubillah kadzdzab. Maka bagaimana mau bisa dibunuh? Secara hukum enggak bisa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini min hadzal bab, termasuk itu. Kalau sampai dibunuh terjadi mafsadah. Orang sudah taubat, sudah bilang wallahi ku masih tetap dibunuh. Fa inna na'azakumullah fitnah. Ya sudah, dimaklumi. Tetapi ingat, tahdzir tetap. Tahdzir tetap terhadap para munafikin. Dan kata para ulama seperti dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf dan juga kitab Syarhus Sunnah tentang munafik, tentang mereka ahlul bid'ah, itu seperti munafikin dikatakan. Kenapa seperti munafik? Ucapan mereka kufur. Tapi ketika dicaca kamu berbuat kafir, maksud saya bukan begitu tapi begini, itu ahlul bid'ah. Sama. Maka jangan dibunuh mereka, jangan diperangi mereka. Tapi peringatkan kaum muslimin, hati-hati dari orang seperti ini. Dan juga kata Allah, qul lahum qawlan baligha, ucapan pada mereka ucapan yang tegas, jangan abu-abu, yang jelas, hitam dan putih. Kenapa? Akan ditafsirkan oleh mereka dengan seenaknya. Karena mereka na'udzubillah makir, ahlul makr, dan mereka orang yang bisa bermain kata. Sehingga katakan dengan jelas, dengan gamblang, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kalau kamu katakan yang sesungguhnya dia benar, benar sih benar, tapi memiliki kesalahan sedikit, atau salah sih salah, tapi memiliki kebenaran, mereka akan mengambil yang mereka butuhkan. Lihat, benar kan? Kata Ustaz. Kalimat belakangnya, tapi sesungguhnya itu menyimpang, gak dibahas oleh mereka. Seperti bukunya Hizbi Kadzab Ashir, yang menulis buku, menukil ucapan Syekh Albani, Syekh Mukbil, dan masyayikh yang lainnya, memuji ikhwanul muslimin. Mungkin apa enggak mungkin? Dia bisa. Gimana caranya? Ketika Syekh Mukbil menyatakan bahwa ikhwanul muslimin, organisasi yang demikian rapinya, ternyata mereka sesat, menyimpang, dan seterusnya. Yang diambil atasnya aja. Kata Syekh Mukbil, mereka adalah organisasi yang rapi. Titik. Wallah. Dajjal. Kadzdzab. Batrul kalam. Memotong-motong kalimat. Dan itu pekerjaan mereka. Itu adalah dalil terkuat mereka adalah batrul kalam. Memotong-motong kalimat. Khamil bin A'azakumullah yang berikutnya. Duhurnya jam berapa? Pamit lagi. Baik. Yang kelima, kaidah yang kelima, annal ahkamul usuliyah wal furu'iyah la tatim illa bi amraini. Bahwa kaidah bahwa hukum-hukum usuliyah dan juga furu'iyah tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Hukum-hukum enggak bisa ditegakkan. Hukum enggak bisa ditegakkan. Illa bi amrain, kecuali dengan dua perkara. Wujudus syurut wa intifa'ul mawani'. Apa dua perkara? Yang pertama, lengkapnya syarat-syarat. Yang kedua, tidak adanya penghalang-penghalang. Menghukumi si fulan kafir misalnya dengan perbuatan-perbuatan kufurnya. Sebentar. Pertama syurut. Ada enggak? Apa yang diucapkannya? Apakah betul sudah sampai kepada kekafiran? Kufur akbar atau kufur asghar? Setelah dibahas syurut-syurutnya lengkap, masih ada pertanyaan lagi. Hal hunaka mawani' untuk dikatakan kafir? Ada penghalang-penghalangnya? Misalnya jahil, orang bodoh yang enggak bisa dikatakan kafir. Oh, dia enggak sengaja, enggak ngerti. Atau mukroh, dia terpaksa. Itu penghalang juga, enggak bisa dikafirkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Qul inna a'udzubikumullah. Ini namanya mawana. Syarat-syaratnya lengkap bahwa ini benar-benar kafir, penghalangnya enggak ada baru dikatakan kafir. Ini kehati-hatian ahlus sunnah. Para imam-imam ahlus sunnah selalu mengajarkan bahwa menghukumi sesuatu atau menghukumi seseorang harus dengan syurut wal mawani', tidak serampangan, tidak sembarangan. Qultu wa hadha aslun 'azimun fi jami' ahkami syara', sawa'un kanat usulan am furu'an. Ini adalah kaidah yang sangat besar dalam seluruh hukum-hukum syariat. Apakah perkara usul ataupun perkara furu'? Perkara cabang-cabangnya. Labudda min wujudi syurutiha, harus ada syarat-syaratnya, wa intifa mawani'iha, dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Falau wujuda syarat lakin kana hunaka mani' lam yasih al-hukum. Kalaupun ada syarat-syarat tetapi di sana ada penghalang, maka enggak bisa dihukumi. Min dzalika matalan, sebagai contoh, ayatul wa'id fi haqqi man irtakaba umuran muharramah. Ayat-ayat ancaman banyak. Demikian pula hadis-hadis ancaman banyak. Mengancam orang-orang yang mengerjakan perkara haram. Mengancam orang-orang yang mengerjakan keharaman-keharaman. Fahuwa ahlul lima ja'a bihin nusus minal wa'id. Lakin qad yakunu hunaka mani'. Maka kalau ada orang yang mengerjakan perkara yang diancam tadi, siapa yang mengerjakan ini, maka ini ancamannya. Dia mengerjakan, wah berarti kena ayat ini. Sebentar, itu baru syarat. Lakin qad yakunu hunaka mani', tetapi mungkin ada mani', ada penghalang. Yang yamna' minal 'iqab, minal 'iqab, ada penghalang dari hukum tadi. Apa biasanya yang paling sering? Taubat. Ini kan ayat ancaman, siapa yang mengerjakannya maka dia kafir. Seperti waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin muslim maka tempatnya neraka jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya, mengerikan sekali ancamannya, kekal di dalam neraka. Wah, berarti orang membunuh kafir, kekal dalam neraka. Kata Khawarij, kata Mu'tazilah, bukan kafir tapi memang kekal. Ini Mu'tazilah, tidak kafir tapi memang kekal, kena ancamannya kekal. Tidak, tidak. Kalau dia muslim, kalau dia masih mengucapkan istighfar ketika salat, belum tentu dia ada oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ada penghalangnya. Belum tentu kekal. Ada penghalangnya apa itu? Taubah. Atau istighfarul mu'minin. Atau ampunan orang mukmin. Orang mukmin doakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anfu. Bisa apa enggak bisa? Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin diampuni? Membunuh bukan syirik, maka mungkin diampuni. Hanifidin a'azakumullah. Ada penghalang-penghalangnya. Awil musab, atau ditimpa di dunia dengan azab oleh Allah, disegerakan di dunia dan kemudian di akhirat enggak diazab lagi. Aw ghairi dzalika min mukaffiratid dzunub, dan lain-lainnya dari mukaffiratid dzunub. Atau seperti yang kita katakan tadi, mungkin dia belum paham hukumnya, atau mungkin dia begini dia begitu. Wa min dzalika shalah matalan la budda min wujudi syurutiha. Salat juga begitu, harus ada syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'. Syarat orang itu wajib salat, dia akil, kalau gila enggak wajib salat. Muslim, kalau bukan muslim enggak disuruh salat. Kemudian akil, baligh, sudah dewasa. Kalau masih kecil belum diwajibkan salat. Semua syarat-syaratnya, dan harus berwudu, tahir. Kalau enggak tahir percuma salat. Harus tahir. Sampai lengkap syaratnya semua. Kalau gitu harus salat. Kata si wanita tadi, tapi saya head. Gimana? Wah, itu penghalang. Berarti walaupun syaratnya lengkap, dia muslimah, dia sudah balik, dia orang begini, semua lengkap, tapi haid, ada penghalang. Ya sudah, enggak wajib salat bagimu. Syaratnya lengkap, tapi ada penghalang. Maka syarat lengkap, penghalang enggak ada, baru wajib salat. Dan semua hukum syariat harus ada syarat wal mawani', atau harus ada syarat dan tidak adanya mawani'. Saya ulangi, harus adanya syarat-syarat lengkap, kemudian enggak ada penghalang-penghalang, baru terkena kewajiban. Insyaallah kita lanjutkan pada salat zuhur باذن الله تعالى.